Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Wadhalika adha'aful iman, rawahu Muslim. Hadis ini bermakna, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka hendaknya dia merubah dengan kalbunya. Wadhalika adha'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Di antaranya yang pertama, ikhwafillah rahimakumullah, bahwa seorang muslim, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, punya kewajiban. Di samping dia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, menunaikan salat, melaksanakan perintah-perintah agama, tetapi di sisi yang lain dia juga punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Rasulullah menyebutkan, siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, tidak terkecuali kalau dia punya iman lalu dia melihat ada kemungkaran, tidak boleh dia berdiam diri, tidak boleh dia berpangku tangan, tapi dia harus bergerak untuk merubah kemungkaran itu. Karena itu adalah bagian dari kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dan Islam menetapkan hal itu kepada kita sebagai umat terbaik. Allah Ta'ala ketika menyebutkan dan menggambarkan umat terbaik ini, Allah Ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, untuk umat manusia. Tugas kalian adalah melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, serta kalian tetap dalam keimanan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran pertama, setiap muslim, setiap mukmin tidak boleh apatis dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Dia harus bergerak untuk merubah kemungkaran itu sebagai bagian dari kewajibannya. Pelajaran yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mungkaran dalam bentuk nakirah, yang maknanya adalah bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semua jenis kemungkaran, tidak hanya terbatas pada satu kemungkaran atau dua kemungkaran, tapi semua bentuk kemungkaran yang ada di muka bumi ini itu yang harus dirubah, apapun bentuknya, sekecil apapun kemungkaran itu berada. Dan itu adalah tugas kita, sehingga kemungkaran itu tidak hanya dari sisi akidah misalnya, tidak hanya dari sisi ibadah, tapi semua jenis kemungkaran yang ada dalam kehidupan kita, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, itu adalah bagian. Kalau dia tidak sesuai dengan tuntunan Allah, maka dia adalah kemungkaran yang harus dirubah. Karena itu misalnya, legalisasi minuman keras merupakan bentuk kemungkaran. Pembiaran prostitusi adalah bagian dari bentuk kemungkaran. Penggusuran rumah dari penduduk yang berasal dari kalangan fuqara wal masakin, itu juga bagian dari kemungkaran. Dan begitu banyak kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan, pergaulan bebas, tayangan televisi, dan seterusnya, yang di sana setiap muslim punya peran penting. Dia harus berusaha untuk merubah kemungkaran itu, karena itu menjadi bagian dari tugasnya. Ini adalah pelajaran yang kedua, bahwa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semua jenis kemungkaran, agar kemungkaran itu semakin berkurang dan semakin berkurang. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurutkan bahwa tahapan merubah kemungkaran itu yang pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah biyadih, dengan tangan. Menurut para ulama adalah dengan sultah, dengan kekuasaan, dengan otoritas. Dan itu ditampilkan pada urutan yang pertama, sebelum dengan lisan atau sebelum dengan hatinya. Karena kalau kita punya otoritas, kalau kita punya kewenangan, kalau kita punya kekuatan, maka itu jauh lebih efektif daripada hanya sekedar berbicara dengan lisan, daripada hanya sekedar ajakan, daripada hanya sekedar nasihat. Karena ketika otoritas itu dipergunakan untuk merubah sebuah kemungkaran, baik itu dengan regulasi, baik itu dengan kewenangan dia, baik itu dengan peraturan, baik itu dengan kekuatan yang dia miliki, sehingga masyarakat bisa merasakan kehidupan yang baik, yang diwarnai oleh nilai-nilai ma'ruf, maka yang semacam itu harus diperjuangkan oleh umat Islam. Karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, kita dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang dipilih untuk menduduki posisi-posisi penting, terutama yang memiliki posisi sebagai pemegang kebijakan, kekuasaan dan seterusnya, haruslah orang-orang yang memahami bagaimana dia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini adalah tugas kita semuanya. Terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa dzalika adhaful iman." Kalau kita tidak bisa melakukan itu semuanya, tidak bisa dengan kekuatan, tidak bisa dengan lisan, minimal adalah dengan hati kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala merubah kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan cara Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah. Dan kita hanya bisa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahrij. Bagi yang ingin mengikuti ceramah, nasihat dan dakwah yang saya dan teman-teman sampaikan, bisa mengikuti lewat subscribe di channel YouTube Al Iman Center TV, atau bisa like di Facebook Al Iman Center TV. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.